Mitra bisnis, sewaktu Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PLN, dia menghendaki perubahan pemakaian solar ke gas yang bisa menghemat triliunan rupiah. Namun saat itu pasokan gas tidak mencukupi, sehingga terpaksa tetap menggunakan solar. Sekarang Dahlan dituduh telah merugikan negara 37 triliun, salah satunya akibat dipakainya solar untuk pembangkit listrik di Jakarta. Dahlan berdalih, kalau tidak pakai solar, Jakarta bisa mati listrik berbulan-bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Saya pikir semua pejabat yang memangku jabatan strategis itu harusnya ambil keputusan untuk masyarakat ramai adalah ya perlu dikasih jempol. Cuman ada perlu dipertimbangkan adalah kenapa sesama perusahaan negara tidak ada kompromi dan tidak ada pembicaraan, sedangkan gas itu kan banyak sekali yang sudah dipakai dan sudah dicadangkan untuk diberikan kepada sesama perusahaan negara kan. Nah, keputusan politik itu kan nggak pernah diambil, sehingga mengakibatkanlah si pemangku jabatan ini yang terpaksa mengambil keputusan dengan kepentingan masyarakat. Saya pikir itu harus diambil keputusan. Kalau semua orang menunggu, ya tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana Bapak menilai sikap DPR terkait hal ini? Ya, saya pikir Dewan kan harus juga punya bagian daripada pemeriksaan yang jelas bahwa kenapa diambil keputusan ini, apakah merugikan negara, toh itu kan kantong kiri dan kantong kanan yang pemerintah. Dan subsidi melebihin, subsidi mengurangin itu semua kan karena kesalahan keputusan politik yang tidak pernah diambil antara pemerintah dengan Dewan ataupun pemangku jabatan dengan apa yang sudah dilaporkan. Nah itu ya perlu diambil tindakan bahwa untuk menyelamatkan semua orang supaya tidak blackout, saya pikir keputusan itu harus diambil. Penyelesaian administratif jangan diambil sebagai bagian daripada ya toh kesalahan politik. Yang harus dibalikin lagi adalah keputusan politik itu diambil dulu. Apa yang menjadi keputusan politik sehingga seorang direktur utama perusahaan negara berani mengambil keputusan? Tentu kan dia melapor dong. Gak mungkin dia ambil tindakan sendiri gitu loh. Pasti ada laporan-laporan dan berupa rapat demi rapat yang telah dijadikan bagian daripada keputusan ini. Saya yakin karena Indonesia birokrasinya sudah segitu tinggi dan segitu berat untuk dilawan dan dilangkahin, saya pikir semua prosesi-prosesi ini secara dokumentasi kan pasti ada. Hanya kalau memang mau disalahin kiri kanan, semua pihak termasuk Dewan, termasuk pemerintah harus duduk sama-sama melihat bahwa kenapa keputusan politik ini tidak pernah bisa diambil, ada apa? Kan untuk kepentingan masyarakat kan istilahnya. Lalu untuk kedepannya, hal apa yang perlu dibenahi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Pak? Ini kan sudah bukan menjadi rahasia umum. Kita itu punya Kementerian Menko, ya kan? Yang namanya Menko di mana-mana, di kesejahteraan ada, di ekonomi Anda. Ini semua menteri kan harus melihat bahwa koordinasi-koordinasi ini sampai di mana? Antar koordinator ke DPR, antar menterinya sendiri, atau yang ke Dewan. Ini yang nggak pernah ada konsolidasi antar lembaga dan lembaga. Sehingga semua keputusan politik tidak akan bisa semanis apa yang kita lihatkan sekarang ini. Jadi akhirnya kan melihat dari satu sisi bahwa sini salah, sini yang nggak pernah betul. Padahal kita sendiri nggak punya keputusan politik yang jelas. Terakhir Pak, ada saran kepada Pak Dahlan melihat banyaknya tekanan terhadap beliau terkait hal ini? Ya, sebagai Menteri BUMN, sekarang dia akan lebih lihat lagi antara PLN dan PGN itu harus mempunyai satu pertalian kerjasama yang baik. Sebab PLN kan juga menjanjikan bahwa semua urusan perlistrikan Indonesia yang sudah ketahuan biayanya itu paling kecil adalah pakai batu bara, yang sekarang batu bara sudah tidak tercemar di mana-mana, namanya cooling coal. Itu yang harus segera dilaksanakan dengan pengalaman-pengalaman waktu dia menjadi dirut. Jangan ditunda, jangan jadi menyalahkan lagi perihal urusan gas itu yang harus dikasih ke industri, selalu jadi berebutan dengan PLN. Itu PR-nya Menteri BUMN sekarang. PR-nya harus dikerjakan supaya tidak menjadi timbul masalah seperti apa yang sekarang yang menjadi gantung. Demikian Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.